Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, ayyuhal ikhwatu fillah, alhamdulillah, kita melanjutkan perkataan Imam Al-Barbahri rahimahullahu taala. I'lamu anna al-islamu huwa as-sunnah wa as-sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah, bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak akan mungkin tegak salah satu keduanya melainkan bersama dengan yang lainnya. Naam. Demikian pernyataan penulis rahimahullahu taala. Lalu kemudian dijelaskan oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya, antara sunnah dan Islam. Idza fassarna as-sunnata bit-tariqati fala farqa bainaha wa bainal Islam. Apabila kita menafsirkan sunnah itu dengan suatu jalan, maka tidak ada perbedaan di antaranya dengan Islam. Nah, sebagaimana jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata beliau bahwa Islam atau tidak akan mungkin tegak salah satu dari keduanya melainkan bersama dengan yang lainnya. Yani Islam la yaqumu illa bisunnah. Islam tidak akan bisa tegak kecuali dengan sunnah. Wala taqumu sunnatu illa bil Islam. Dan sunnah tidak akan mungkin tegak kecuali dengan Islam. Falladhi yadda'il Islam wala ya'malu bisunnah. Maka orang yang mengaku-ngaku sebagai muslim tetapi tidak mau beramal dengan sunnah. Naam, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laisa bi muslim. Dia tidak diakui pengakuannya sebagai muslim dan dia bukan muslim. Walladhi ya'lamu sunnata wa la yuslim lillah laisa bi muslim. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang memahami sunnah, mengetahui sunnah, tetapi dia tidak berislam kepada Allah subhanahu wa taala, maka dia juga bukan muslim. Wa in arafa sunnah, sekalipun dia mengetahui dan mengenal sunnah. Fala budda minal jam'i bainahuma, maka harus mengumpulkan antara keduanya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pula pada pertemuan sebelumnya bahwa naam, tidak akan mungkin kita mengetahui Islam ini dengan benar kecuali dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan semata-mata Al-Quran tidak mungkin. Nah, melainkan harus bersama dengannya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita menegakkan sholat lima waktu. Nah, perintah sholat ada di dalam Al-Quran, tetapi tidak mungkin kita bisa menegakkannya. Nah, dengan benar melainkan kita mengambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh beliau di dalam hadis-hadisnya. Naam. Maka kesimpulannya bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah juga itu adalah Islam. Kemudian berkata lanjut Imam Al-Barbahri rahimahullah. Ya, sebelum saya lanjut, sedikit saya singgung bahwasanya sebagian dari kaum muslimin memisahkan antara Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak mungkin. Sekali lagi, sebagian dari mereka hanya mau berhukum dengan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran hukumnya adalah mutawatir. Adapun hadis, maka tidak mutawatir. Naam, atau tidak mesti mutawatir sehingga dia hanya mau berhukum dengan Al-Qur'an. Naam, ini kebanyakan dari kelompok-kelompok batiniyah yang hanya mau berhukum dengan Al-Qur'an dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan muslim. Naam. Demikian sebagian mereka berdalil dengan salah satu asar dari sahabat. Naam. Yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Atau yang selain beliau, ketika dikirim oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ke suatu negeri, naam, atau negeri Yaman, lalu ditanya, dengan apa engkau berhukum? Naam, maka beliau menjawab dengan Al-Quran. Kalau engkau tidak mendapati hal tersebut di dalam Al-Quran, maka dengan apa engkau berhukum? Dengan hadis, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kalau engkau tidak mendapatinya di dalam hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa engkau berhukum? Maka aku akan berijtihad. Naam, di sini sebagian mereka berdalil, menjadikan sebagai dalil bahwasanya di dalam hadis ini atau riwayat ini diperintahkan untuk berhukum dengan Al-Qur'an. Nanti kalau tidak ada di dalam Al-Quran, baru kita mengambil hadis. Nah, maka ini tidak benar. Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan, berhukum secara bersamaan. Nah, tidak boleh kita mendahulukan semata-mata Al-Quran tanpa melihat hadis di dalam menetapkan suatu hukum. Tetapi kita harus melihat kedua-duanya. Naam. Dan ini terlalu banyak contohnya di dalam syariatul Islam bahwasanya tidak mungkin dipisahkan antara Al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan suatu hukum. Naam. Misalnya hukum mencuri. Naam, maka tidak ada di dalam Al-Qur'an orang yang mencuri tangannya dipotong dengan ukuran sekian. Nah, kalau kita tidak mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan hal tersebut, maka tidak mungkin kita bisa menerapkan hukum potong tangan dengan benar. Nah, demikian pula jumlah hasil curian tersebut. Nah, jumlah nominalnya berapa juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa minimalnya 1/4 dinar. Kurang dari 1/4 dinar maka tidak dipotong tangannya. Nah, 1/4 dinar ke atas maka dipotong tangannya. Ya, kemudian pemotongan tangan sampai di pergelangan. Ini semua dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam zakat misalnya. Naam, yang merupakan rukun-rukun Islam, perintah untuk mengeluarkan zakat di dalam Al-Qur'an secara global. Kalau kita tidak mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah, bagaimana mungkin kita mengetahui kadar zakat yang hendak kita keluarkan? Naam, berapa kadarnya? Dan berapa nisabnya? Haulnya tidak ada di dalam Al-Quran. Semua ini menunjukkan kepada kita tidak boleh memisahkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam menetapkan suatu hukum. Harus secara bersamaan. Nah, taib. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Famina sunnati luzumul jama'ah. Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudhilla." Di antara bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi sunnah pengertian yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sunnah di sini bukan maksudnya kalau diamalkan, maksudnya mustahab, kalau diamalkan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan ini pengertian sunnah yang dimaksud. Karena pengertian sunnah dalam ucapan para ulama secara mutlak, ya, maka sunnah yang dimaksud adalah perkataan, perbuatan, ikrar, keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak, suluk beliau. Nah, ini yang dimaksud dengan sunnah, yakni thariqah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini sunnahnya. Pengertian sunnah secara mutlak. Adapun ditinjau dari sisi hukum mustahab, ah ini sunnah bermakna mustahab. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kadang-kadang juga sunnah yang dimaksud para ulama, yang dimaksud adalah akidah, tauhid. Nah, maka para ulama menulis kitab sunnah, kitabus sunnah. Ya. Nah, mereka maksudkan adalah kitab akidah, pembahasan tentang akidah. Nah, termasuk kitab beliau ini Syarhus Sunnah, sebagian ulama menyatakan yang dimaksud adalah di sini sunnah, yaitu bermakna akidah, pembahasan tentang akidah. Sebagian lagi memaksudkannya sunnah secara umum, yang dimaksud adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara hukum, maupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Nah, maka di sini beliau menyatakan di antara sunnah, ya, famina sunnah, di antara bentuk sunnah. Nah, di sini jelas bukan yang dimaksudkan sunnah adalah kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, mustahab, tidak mungkin. Mengapa? Karena beliau mengatakan di antara bentuk sunnah adalah luzumul jamaah, berpegang teguh dengan jamaah. Berpegang teguh dengan al-jamaah. Barang siapa yang raghiba ghairal jamaah, barang siapa yang menginginkan selain daripada al-jamaah, wa faraqaha, dan memecah belah jamaah tersebut, maka sungguh khala'a ribqatal Islam min 'unuqi, dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudillan, dan dia menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan. Nah, maka di antara bentuk sunnahnya Rasulullah, jalannya Rasulullah, ajarannya Rasulullah adalah luzumul jamaah, wajibnya berpegang teguh dengan jamaah. Jamaah yang dimaksud di sini akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullahu taala, yaitu jama'atul muslimin alladzina 'alal haq, jamaahnya kaum muslimin yang berada di atas kebenaran. Nah, yang berada di atas kebenaran, ini yang dimaksud dengan apa? Al-jamaah. Ya, jadi jamaah ada beberapa pengertian, ya, yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah yang paling penting, al-jamaah di sini yang dimaksud al-haq, yaitu kebenaran. Ya, kebenaran. Sebagaimana ucapan sahabat Ibnu Mas'ud sendiri rahimahullahu taala, radhiyallahu taala an. Naam, ketika beliau menafsirkan al-jamaah adalah al-haqqu wa ahluhu wa in kunta wahda. Kebenaran dan pelakunya, pemiliknya sekalipun sendirian. Itulah al-jamaah. Naam. Juga mencakup pengertian al-jamaah adalah dari sisi jumlah, ya, dari sisi jumlah. Naam, lebih dari satu atau lebih dari dua, tiga ke atas, ini al-jamaah. Naam, maka masuk dalam pengertian al-jamaah apa yang kita sebutkan tadi. Yang paling pertama adalah kebenaran. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, naam, mereka di atas jamaah, mereka berada di atas jamaah. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin yang berada di atas al-haq ini tadi, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan lehernya dari Islam. Nah, dia akan sesat dan tersesat. menyesatkan. Naam. Demikian ikhwani fiddin azakumullah. Oleh karena itu kata beliau, wal muradu bil jama'ati huna jama'atul muslimin alladzina lal haq. Yang dimaksud dengan jama'ah di sini adalah jama'ahnya kaum muslimin, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ammal jama'at allati laysat 'alal haqqi fa hadhihi la tusammal jama'ah al haqiqiyah. Adapun jama'ah-jama'ah, golongan-golongan yang tidak berada di atas kebenaran, maka ini tidak disebut jama'ah secara hakikatnya. Tidak dikatakan jama'ah. Mengapa? Karena dia berada di atas selain kebenaran. Kullu jama'atin ijtama'at 'ala dhalalatin aw 'ala manhajin mukhalifin lil Islam aw 'ala tariqatin mukhalafatin lil Islam fala tusammal jama'at al haqiqiyah al matlubah al mamduhah. Maka semua kelompok jama'ah yang berkumpul di atas kesesatan atau berkumpul di atas metode manhaj, jalan yang menyelisihi Islam atau yang menyelisihi kebenaran, maka tidak dinamakan jamaah secara hakikatnya yang terpuji dan yang dituntut di dalam Islam. Tidak dikatakan dia sebagai al-jamaah. Fal jama'atul muradu tuhuna, maka al-jamaah yang dimaksud di sini hum ahlul haq. Mereka adalah ahlul haq, orang-orang yang komitmen di atas kebenaran. Wa laisa min lazimi dzalika ay yakunu katsirin, dan tidak mesti mereka harus banyak jumlahnya, mayoritas. Tidak mesti. Nah, sekali lagi, tidak mesti jumlah, dari sisi jumlah al-jama'ah itu harus mayoritas. Nah, tidak mesti. Bal law kana wahidan alal haq fa innahu yusamma jama'ah. Bahkan seandainya dia sendiri, karena konsistennya dia di atas kebenaran dan seluruh manusia menyimpang dari kebenaran itu, maka dia sendirian dikatakan al-jama'ah secara hakikatnya. Adapun mayoritas manusia tadi tidak dikatakan sebagai jama'ah secara hakikat, sekalipun jumlahnya mayoritas. Naam, fal jama'atu hiya man kana lal haq. Maka jama'ah adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Qalla ahluhu au kathuru. Sedikit orang-orangnya atau banyak. Baik sedikit atau banyak. Fatalzamu man kana 'alal haqq wa la tukhaliful jama'ah allati 'alal haqq. Maka hendaklah engkau komitmen terhadap bersama dengan orang-orang yang di atas kebenaran dan tidak menyelisihi al-jama'ah yang di atas kebenaran tersebut. Bal takunu ma'ahum 'alal haqq. Hendaklah engkau bersama mereka di atas kebenaran, bersatu dengan mereka di atas kebenaran, tolong menolong dengannya. Faman faraqal jama'ah fasayati bayanuhu. Barang siapa yang memecah belah jama'at hakikat tersebut, jama'ah yang benar tadi, maka akan datang keterangannya bahwa dia melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Nah, kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, yang menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan jamaah itu, naam, tinjauan utamanya bukan pada jumlah, bukan pada mayoritas, naam, adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya tentang jumlah mayoritas, bahwa kebanyakannya mereka justru menyimpang dari kebenaran. Naam, mayoritasnya manusia. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia, kata Allah, di muka bumi ini, maka mereka mayoritasnya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika syaitan bersumpah, naam, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia ini. Naam, di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Naam, kata syaitan ketika dia bersumpah, aku akan mendatangi manusia ini, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan menggoda terus Bani Adam ini dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Lalu engkau tidak mendapati mayoritas mereka orang-orang yang bersyukur. Berarti mayoritas manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalannya syaitan. Berarti jumlah minoritas yang taat kepada Allah. Jumlah minoritas yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian ya, yang ditunjukkan dalam kandungan Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Naam. Hadis yang sering kita dengarkan dari 73 golongan pecahan Islam ya, 72 tersesat. Satu saja yang masuk surga. Yang lainnya melalui proses neraka atau yang sebagiannya kekal di dalam neraka keluar dari Islam. Naam. Ya, berarti di sini 1 banding 72 minoritas. Nah, menunjukkan bahwa bukan makna yang utama dalam makna al-jama'ah ini dari sisi mayoritas. Lah. Tidak demikian. Juga hadis yang menguatkannya adalah naam, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala naam sebagian dari para nabi, ya, ada nabi yang pengikutnya 3 sampai 9 orang. Naam. Ada nabi yang pengikutnya 1 orang. Naam. Atau 2 orang. Ada nabi laisa ma'ahu ahad, tidak ada pengikutnya sama sekali. Coba. Kata Rasulullah sallam, ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Wa laisa ma'ahu ahad. Naam, di sini menunjukkan bahwa nabi yang tidak punya pengikut atau yang memiliki pengikut 1-2 orang atau yang memiliki pengikut 3-9 orang, dia berada di atas, tidak berada di atas kebenaran atau berada di atas kebatilan, tidak mungkin. Mesti nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bersamanya kebenaran. Itu mesti. Naam, hadis ini di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Jadi semua dalil ini menguatkan bahwa makna al-jamaah yang dimaksud di dalam hadis yang akan datang penyebutannya nanti, bahwasanya yang dimaksud adalah orang-orang yang komitmen di atas kebenaran sekalipun jumlahnya minoritas atau bahkan sekalipun hanya 1 orang saja, tetap dia dinamakan jamaah yang hakikiyah. Adapun jumlah mayoritas, sekalipun secara bahasa jumlah dia jamaah, tetapi tidak, bukan jamaah yang hakiki yang dimaksud di dalam syariat ini. Nah, demikian ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian pernyataan penulis Imam Al-Barbahari rahimahullah, faman raghiba ghairal jamaah wa faraqaha, barang siapa yang menginginkan selain daripada jamaah dan memecah belah jamaah tersebut, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ini adalah merupakan nasu hadithin. Ini diambil dari nas hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Hadith ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan selainnya. Dari sahabat Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Naam, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memecah belah jamaah sekalipun sejengkal, qida syibrin. Naam, sejengkal dia pecah belah jamaah ini, maka sungguh dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Fahada wa'idun syadid, maka ini adalah ancaman yang dahsyat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa in kanatil mufaraqatu fil aqidah, jika pecahan-pecahan yang dia lakukan itu dalam perkara akidah, bihaitsu ya'budu ghairallah fa hada kufrun. Misalnya dia menyembah beribadah kepada selain Allah atau berbuat syirik. Naam, dalam perkara akidah dia mempersyirikkan Allah dalam ibadah, membuat tandingan-tandingan, maka ini adalah kekafiran. Ini adalah kekafiran. Berarti sudah dia lepaskan tali Islam dari lehernya, dalam arti dia kafir, keluar dari Islam. Karena dia membuat pecahan-pecahan dari jamaah ini dalam perkara akidah. Wa in kanatil mufaraqatu duna dzalik fahiya dhalal. Kalau dia pecahan yang dia lakukan itu tadi, perpecahan yang dia lakukan, yang dia buat dalam selain perkara akidah, maka dia tersesat. Maka dia tersesat. Nah, apa yang dimaksud oleh beliau di sini? Ini keumuman, ya, bahwa selain dalam perkara akidah, perpecahan-perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin yang dilakukan oleh mereka, ini tidak mengeluarkan dari Islam, ya, tapi dia sesat dan menyesatkan, sekalipun belum keluar dari Islam, karena dia masih meyakini haramnya atau halalnya. Nah, kecuali ketika dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal yang dia tahu bahwa itu halal, lalu dia sengaja mengharamkannya, maka ini sekalipun bukan dalam perkara akidah, dia juga kafir, keluar dari Islam. Nah, karena pada hakikatnya ini adalah sebuah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, ketika ditanya tentang peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dari rahib-rahib, ya, pendeta-pendeta, Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Fatilka ibadatuhum, maka itu adalah ibadah-ibadah mereka, yakni beribadah kepada rahib-rahib. Mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bukan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini berbahaya. Kalau Allah mengharamkan babi, haram. Tidak boleh ada yang mengatakan halal kalau hilang cacing pitanya. Nah, maka barang siapa yang mengatakan demikian, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya, bisa menjadikan dia kafir, keluar dari Islam setelah mendapatkan nasihat-nasihat. Karena dia tahu bahwa babi itu haram di dalam Al-Quran, tapi dia mengatakan halal kalau hilang cacing pitanya, sementara Allah tidak mengatakan demikian. Seandainya memang benar, mesti Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merinci ayat tersebut ketika Allah menyatakan hurrimat alaikumul maitatu waddama walahmul khinzir, diharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi. Ya, mesti Allah akan menjelaskan bahwa kecuali dihilangkan, dimatikan cacing pitanya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merinci ayat ini dan menjelaskan kecuali ketika dimatikan cacing pitanya. Tetapi tidak adanya di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka wajib secara mutlak kita katakan babi itu haram dalam keadaan apapun. Nah, tidak boleh kita menghalalkannya. Nah, ini berhati-hati. Kadang-kadang ini bukan dalam perkara akidah. Ya, bukan dalam perkara iman, tauhid. Maka enggak apa-apa. Saya berpendapat halal itu babi kalau hilang cacing pitanya. Nah, ini berbahaya, Sekali lagi ini berbahaya, tetap pelakunya akan keluar dari Islam. Karena dengan jelas dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka kata beliau di sini, kalau perpecahan yang dilakukan selain dalam perkara akidah, duna dalik, di bawahnya selain dari perkara akidah, maka dia tersesat. sekalipun dia tidak kafir tapi dia tersesat. Nah, fa mufaraqatul jama'a la khaira fiha. Maka menyelisihi jamaah tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, wa fil hadis alaikum bil jama'ati fa inna yadallahu 'alal jama'ah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan wajib atas kalian berpegang teguh dengan jamaah karena sesungguhnya tangan Allah di atas al-jamaah. Naam. Allah Subhanahu wa taala mencintai berjamaah. Maksudnya berjamaah di atas kebenaran. Naam. Dan Allah membenci orang-orang yang memecah jamaah, yaitu menyempal dari kebenaran. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara menyempal dari kebenaran adalah apa? Memahami Islam ini dengan otodidak, dengan pemahaman sendiri, terlepas dari ulama, terlepas dari ulama, maka melepaskan diri dari pengamalan dan pemahaman para ulama ini termasuk memecah belah jamaah, karena mesti dia akan menyempal, mesti dia akan meleset dari siratal mustaqim karena dia lepas dari bimbingan ulama. Nah, maka ini termasuk orang yang memecah belah jamaah adalah beramal memahami Islam ini dengan sendirinya, padahal dia bukan orang yang memiliki kapasitas untuk memahami dengan sendirinya Islam ini, tapi dia harus merujuk ke para ulama, apalagi kalau kaitannya perkara-perkara naam berhubungan dengan jiwa, naam pertumpahan darah, ya peperangan, ini sangat berbahaya. Maka dia harus kembali kepada bimbingan para ulama. Nah, tidak boleh dia terlepas darinya karena akan menjatuhkan dia di dalam memecah belah al-jamaah. Sementara Allah Subhanahu wa taala mencintai al-jamaah, yaitu orang yang komitmen di atas al-haq, di atas kebenaran, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui kebenaran melainkan melalui para ulama-ulama. Mulai dari murid-murid Rasulullah sahabat, turun kepada cucu murid Rasulullah tabi'in, turun kepada cicitnya tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Sampai hari ini, naam, kita wajib untuk kembali kepada bimbingan para ulama sunnah. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Karena waktu salatul isya, kita cukupkan lebih kurangnya, saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.